lebih kepada sifat. Ya, sifat. Misal Quran surah ketiga, ayat 40. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ali Imran. Antum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian itu umat terbaik. Sifatnya. Jujur, itu khair. Sabar, itu khair. Tawadu, rendah hati, itu khair. Dikata Allah, kalian itu umat yang punya sifat paling bagus. Jadi kalau ada orang jujur, kalian itu yang paling, kalian yang paling rendah hati. Makanya cukup menjadi muslim, pasti punya sifat baik. Dan pengertian terbaliknya, kalau ada orang Islam yang tidak baik sifatnya, pasti ada yang salah. Islam,